Bila pada suatu masjid, Jumatan dikumandangkan dua kali adzan. Apakah disunnahkan untuk dijawab? Atau hanya adzan yang kedua saja? Iya, kalau dua kali adzan dijawab dua-duanya. Adzan dua kali di hari Jumat itu syah dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan tidak diingkari oleh para sahabat. Iya. Adapun sebagian sahabat yang mengatakan itu bid'ah, mungkin yang dimaksudkan bid'ah bermakna bahasa. Bid'ah secara bahasa. Baik. Karena itu kalau misalnya di sebuah negeri dikumandangkan adzan dua kali, maka bagus kalau dikumandangkan dua kali. Hanya saja kita di Makassar ini umumnya orang adannya cuma apa? Satu kali saja. Itu keumuman yang terjadi. Yang dikata kebanyakan manusia dua kali adan, di masjid ini juga kan dua kali adan. Iya. Yeah.